Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله أحبتي رحمني ورحمكم الله termasuk perkara yang sangat penting adalah seorang muslim selalu memperhatikan dan mengkoreksi agamanya. Untuk hal itu selalu sesuai dengan bimbingan Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman salaf, generasi yang terbaik pada umat ini dari para sahabat dan tabi'in lahum bi ihsan radhiyallahu taala anhum. Terutama di masa-masa fitnah, banyak terjadi gejolak yang merongrong iman dan akidah seseorang. Di saat itu lebih seorang muslim lebih dituntut untuk peduli dengan agamanya agar tidak terpengaruh dengan syubhat yang ada, agar imannya, akidahnya, manhajnya tidak terkontaminasi dengan fitnah-fitnah yang sedang bergulir. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu pokok akidah bagi ahlus sunnah wal jamaah, pokok mendasar yang banyak disebutkan dalam Quran maupun sunnah maupun pernyataan a'immatus salaf rahimahumullah. Pokok permasalahan akidah yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin, bahkan banyak mereka langgar, mereka menyalainya, menyelisih pokok yang begitu penting ini, terbawa oleh situasi, terpengaruh oleh suasana politik dan perubahan-perubahan yang ada padanya. Wahakadha, mengharuskan seorang muslim lebih mengenal akidah ini agar tidak terombang-ambingkan dengan ombak syubhat-syubhat yang ada. Pokok permasalahan ini adalah bagaimana Ahlus Sunnah dari semenjak zaman para sahabat bermuamalah, mensikapi dan mendudukkan wulatul umur atau hukam pemerintahnya yang berkuasa, pemerintah yang mengatur dan memimpin, mengurusi segala dan banyak hajat kepentingan kaum muslimin. Mereka adalah wulatul umur, baik itu yang diistilahkan sipilnya maupun militernya, maka mencakup semuanya. Yang disebut itu khalifah, yang disebut itu sultan, amir, raja, malik, rois, presiden, apapun namanya, maupun itu militernya, kepolisiannya, TNI-nya kalau di kita, dan jajarannya, segala yang berurusan dengan kepentingan kaum muslimin, hakim, qadhi, dan yang lain-lainnya. Membahas dan mengkaji permasalahan ini tentu untuk mengingatkan yang lupa, menyadarkan yang lalai, mempelajarkan, mengajarkannya kepada yang jahil. Kalau kamu belum tahu, inilah akidah Ahlus Sunnah, beginilah ajaran dan sikap mereka. Dengannya, dengan kita mengkaji ini, akan banyak kemaslahatan didapati. Sementara lawannya, kalau orang jahil dalam bab ini, sehingga karenanya dia melanggar, karena tidak sadar, karena gak ngerti, jahil, tanpa dia sadari atau dia sadari, dia telah menyeleweng, menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah ini, berarti itu terbuka pintu gerbang kejahatan dan kejelekan yang begitu sangat besar akan menimpa umat ini, wal'iyadzu billah. Makanya begitu sangat penting perkara ini untuk dikaji, terlebih saat-saat fitnah, di saat pemerintah menjadi bulan-bulanan, menjadi bidikan hujatan, menjadi media cercaan semua atau hampir semua lapisan masyarakat pada angkat bicara, seakan bidikan mereka satu, baik itu yang elit politiknya, yang para pengamatnya, tokoh-tokoh masyarakatnya, bahkan sangat disayangkan justru muncul pula itu dari orang-orang yang dianggap ulama, dianggap orang yang mengerti Islam. Ironisnya bahkan dengan semua itu mereka menganggap berjihad fisabilillah dengan yakinnya. Mereka dengan ini sedang menegakkan agama Allah, sedang membela agama Allah. Begitulah syaitan ketika menyesatkan Bani Adam. Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalih fara'ahu hasana. Tentu tidaklah sama, kata Allah, antara orang yang ala bayyinatin min rabbih, yang satu dia di atas penjelasan dari Rabbnya, tahu, mengerti syariat, faham dalil, dia berpijak di atas nusus, ayat-ayat Quran, hadith-hadith Rasul, begini para sahabat, a'imah, tabi'in. Dia di atas kejelasan. Dengan satunya lagi orang yang dihiasi untuknya kejelekan amalan dia sehingga dia anggap itu baik. Dia kira itu amal saleh, kebajikan. Padahal itu hiasan syaitan kepadanya dari amal buruknya. Jauh tentu tidak akan sama. Sementara ini bertentangan jauh dari Quran dan Sunnah, ini berjalan dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Disebutkan perkara inilah yang menentukan kemaslahatan dunia wad-din, agama dan juga kemaslahatan hidup di dunia ini. Dan menyalahi pokok prinsip Ahlu Sunnah ini menentukan pula berakibat rusaknya agama dan dunia dalam kehidupan. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, hum yaluna min umurina khamsa, pemerintah itu mengatur, mengurusi lima perkara penting dalam kehidupan kita, yang kelimanya syiar dalam Islam dan kemaslahatan yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Al-Jum'ah, penegakan sholat Jum'at, syiar sehingga terlihat kaum muslimin bersatu di masjid-masjid mereka menegakkan sholat Jum'at. wal jamaah, demikian pula sholat berjamaah di tiap waktunya, dan banyak dibantu oleh pemerintahnya, penentuan waktunya, fasilitas yang diberikan. Wal Eid begitu pula terkait Eid, lebaran mereka, pemerintah banyak membantu. Diumumkan mereka kirim tim rukyah di sini, di titik situ, sehingga diumumkan setelah sidang dan seterusnya bahwa satu Syawal atau tanggal 10 Dzulhijjah jatuh pada tanggal ini dan seterusnya. Wadzuhur, demikian pula mereka yang menjaga perbatasan-perbatasan kaum muslimin, daerah-daerah rawan, yang itu merupakan batas teritorial, sehingga aman kaum muslimin di negerinya, di dalam negeri, dari kemungkinan masuknya musuh menyerang mereka. Di saat kita tidur, di saat kita berdagang dengan santai dan tenangnya, yang di daerah perbatasan-perbatasan itu antara hidup mati, menjaga nyawa taruhan mereka. Wal hudud, dan penegakan hukum-hukum had. Kata Hasan Al-Basri, wallahi la yastaqimud dinu illa bihim. Maka demi Allah, agama ini tidak akan bisa istiqomah, tidak akan jadi baik kecuali dengan mereka. Wa in jaru wa zalamu, walaupun merekanya banyak kezolimannya, banyak ketidakadilannya. Wallahi lama yuslihullahu bihim akthar mimma yufsidun. Demi Allah, kemaslahatan yang Allah berikan dengan adanya mereka jauh lebih banyak dibanding kerusakan yang mereka perbuat. Ma'anna ta'atahum wallahi la ghibtah, wa anna furqatahum la kufur. Itu pun, kata Hasan, ketaatan kepada mereka merupakan ghibtah, kenikmatan, dan melanggar mereka, menyelisih mereka, itu adalah bentuk kekufuran. Karena begitu pentingnya, sehingga hampir bisa dikata hampir seluruh kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah yang membicarakan pokok-pokok dasar ajaran Ahlus Sunnah, hampir tidak ada yang terlewat dari pembahasan ini. Semua kitab-kitab iman atau akidah atau yang dinamakan sunnah, kitab sunnah, sunnah Al-Khallal, sunnah Imam Abdullah ibn Imam Ahmad, as-sunnah ibn Abi Asim, dan yang lain-lainnya, hampir tidak ada yang luput dari pembahasan ini. Mereka sedang berbicara, ini pokok-pokok sunnah, ini pokok ajaran ulama sunnah, beginilah ahlu sunnah, dan selalu ini masuk dalam pembahasan ketaatan kepada pemerintah, menghormati mereka, menjaga kemuliaan dan kewibawaan mereka, tidak mencela mereka, tidak pula menentang, bersabar atas kekurangan dan kedzaliman mereka. Selalu ada di kitab-kitab akidah dari semenjak dulu sampai yang belakangan-belakangan. Di sisi lain menunjukkan kepada kita satunya akidah Ahlus Sunnah, tidak berubah dengan perubahan zaman sekalipun. Zaman terus berubah. Tentunya yang dikatakan perubahan zaman, perubahan orangnya, zamannya gak ada perubahan. Orang-orangnya berubah. Pergantian dari satu dinasti ke dinasti berikutnya, pergulingan dari satu kekuasaan ke kekuasaan berikutnya, yang sebelumnya penguasa adil baik, datang berikutnya penguasa zalim kejam, dan begitulah. Tetapi akidah Ahlus Sunnah tetap tidak berubah, tidak bergeser, sama. Itu yang diucapkan oleh generasi pertamanya, itu pula yang diucapkan dan diyakini oleh generasi-generasi belakangan yang mengikuti mereka. Hal ini bisa tampak dalam beberapa bentuk fakta yang kita dapati dari para imam-imam sunnah. Antara lain bentuk yang pertama, peringatan keras para imam dari khuruj, keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya. Tampak hal itu nyata terlebih di masa Imam Ahmad, di mana pemerintah di saat itu berdiri di atas akidah kufur yang dijadikan ideologi resmi negara, bahwa Quran itu makhluk. Siapapun yang tidak mengatakan itu akan ditangkap, penjara, disiksa, bahkan dibunuh. Ditangkaplah, disiksalah banyak para ulama, termasuk Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Imam Ahlus Sunnah. Di masa itu, karena banyak yang ditangkapi dari para ulama, dari para ulama bukan muslim biasa, kalaupun itu muslim biasa sudah kedzaliman. Bayangkan itu tokoh ulama yang ditangkap, sosok yang begitu dicintai dan diagungkan oleh masyarakat. Disiksa mereka, di penjara sebagainya, dibunuh. Melihat itu, ulama-ulama Baghdad di zaman itu sampai gak kuat, gak sabar. Fuqaha, kalau disebut fuqaha dalam definisi ulama syariat ma'ruf, berarti mereka itu ahli fiqh, berarti mereka itu orang yang faham kaidah-kaidah hukum, ahli istimbat, ahli fatwa, bukan orang sembarangan, bukan para penuntut ilmu yang baru belajar. Mereka datang kepada Imam Ahmad mengajak atau meminta izin kepada beliau untuk menentang rezim kedzaliman ini. Gak kuat mereka, kata mereka, sampai kapan kita diam? Banyak yang ditangkap, disiksa, dibunuh. Kita mau diam terus. Sampai kapan kita mau diam? Kita harus keluar. Kita harus menentang, menghentikan kemungkaran ini. Maka Imam Ahmad pun melarang keras mereka untuk melakukan hal itu. Jangan. Bersabarlah kalian di rumah-rumah kalian. Ingkari dengan hati kalian. Jangan kalian menumpahkan darah kalian. Jangan pula kalian menumpahkan darah kaum muslimin karena sebab kalian. Kalian yang mengajak, kalian yang memprovokasi, kalian yang teriak-teriak begini begitu, nanti akan terjadi chaos dan bentrok, pertempuran, pertumpahan darah. Pertimbangkan semua itu. Dilarang oleh Imam Ahmad. Dalam keadaan Imam Ahmad orang yang paling tersiksa, paling terzolimi dalam kasus ini. Kesabaran beliau. Di sisi lain, mengajarkan kepada kita, kalau sudah zaman fitnah, ketika terjadi gejolak, ketika terjadi goncangan yang berpengaruh terhadap iman dan akidah, orang seperti digoncang. Saat itu terjadi, tidak semua orang bisa sabat, bisa tegar menghadapinya. Tidak semua orang bisa istiqamah, tetap dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Tidak semua orang bisa. Di kalam situasi masih kondusif, mungkin banyak orang bisa istiqomah. Belum ada apa-apa, belum ada ujian, belum ada goncangan, belum terjadi fitnah. Semua tahu, yo ini ajaran kita. Ini dasar dalam manhaj kita. Ini pokok agama kita. Enggak bisa, ini penting begini. Sabat, istiqamah. Begitu nanti datang gejolak yang betul-betul menggoncang, barulah oleng sekian banyak orang. Berubah sikapnya, berubah statementnya, berubah tindak tanduknya, lupa dengan yang tadi-tadi, yang dulu-dulu. Tidak lagi dia istiqomah. Yang datang kepada Imam Ahmad tadi fuqaha, ahli kaidah, kaidah fiqih, ahli usul fiqih, ahli fatwa, ahli istimbat. Bukan orang awam, bukan orang jahil. Kif, bisanya mereka seperti itu, itulah gejolak, itulah masa fitnah. Orang ketika itu terjadi bisa toish. Toish itu jadi ringan, tidak berbobot. hilang kualitasnya, sehingga muncul dari dia pernyataan, perbuatan yang kamu akan terheran-heran dan mengingkarinya. Masa bisanya fulan berbicara begini? Seperti kamu gak percaya. Masa fulan bisa berbuat begitu? Sepertinya gak mungkin itu timbul dari fulan yang kamu kenal di masa kondusif. Tapi masa fitnah beda lagi permasalahannya. Bicara kesana, bicara kemari, berbuat ini, berbuat itu, yang tidak pantas bagi seorang dia yang kamu kenal penuntut ilmu, bagi dia yang kamu kenal mengerti syariat, wahakadha. Tidak semua orang dengan ini bisa kamu percaya, bisa kamu pegangi di masa-masa fitnah. Hanya orang-orang yang Allah berikan ketegaran dan sabat, istiqamah padanya. Gambaran yang kedua tampak bagaimana salaf mementingkan perkara ini adalah doa kebaikan untuk pemerintah. Disebutkan oleh Imam Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, beliau katakan, "Idza ra'aitar rajul yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Jika kamu mendapati seseorang mencela dan mendoakan kejelekan kepada pemimpinnya, pemerintahnya, maka ketahui dia itu orang yang mengikuti hawa nafsunya, bukan orang yang pada kebenaran. Apalagi dianggap orang yang memperjuangkan kebenaran abadan. Orang itu sedang ditunggangi hawa nafsu. Sebagian orang menjadikan itu kebanggaan dan dianggap sebagai keberanian. Ketika seorang itu lantang dan vokal, bahkan keluar dari lisannya nama-nama binatang yang najis, mengata-ngatai pemerintahnya, dianggap itulah pemberani, pejuang. Kata Imam Barbahari, namun jika engkau mendapati orang mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya, kemaslahatan, kebaikan untuk mereka, maka ketahui dialah orang yang di atas sunnah, di atas kebenaran insya Allah. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, dibawakan oleh Barbahari athar, "Lau kana li da'watun ma ja'altuha illa fis sultan." Kalau saja aku punya doa yang terkabul, aku tahu itu pasti dikabulkan, tidak akan aku berikan doa itu kecuali untuk pemerintah. Ini doakan kebaikan, kesolehan, ketakwaan, keadilan kepadanya. karena kebaikan mereka adalah kebaikan bagi seluruh kaum muslimin, rakyatnya. Demikian kata Barbahari, kita diperintah untuk mendoakan baik bagi mereka. Kita tidak diperintah untuk mencela dan mendoakan jelek bagi mereka. Semoga Allah hancurkan, semoga Allah turunkan, semoga. Doa-doa kejelekan. Kita tidak diperintah demikian dalam agama ini. Walaupun merekanya zalim dan tidak adil. Hal ini karena kezaliman mereka, ketidakadilan mereka itu terhadap diri mereka dan juga kepada kaum muslimin. Artinya, semula kedzaliman mereka itu khusus. Yang dimaksud khusus, kalaupun itu terjadi pada person tertentu, sedikit. Dari sekian banyak jumlah kaum muslimin yang ada. Kalau kemudian ini ditentang, dilawan dengan kekuatan, yang terjadi adalah pertumpahan darah. Yang terjadi adalah pembantaian, pembunuhan, korbannya bergelimpangan sekian ratus ribu atau mungkin bahkan jutaan. Na'udzubillah. Akhirnya merata, melebar ke sana kemari. Itu yang tidak diinginkan oleh para ulama. Asy-syahid, ini gambaran kedua bagaimana mereka mementingkan hal ini. Doa, mendoakan baik bagi mereka. Coba kalau kita dan umat ini mau introspeksi diri, murojaah, muhasabah, sudahkah kita berdoa untuk pemerintah kita? Di saat kita banyak hajat, masing-masing kita banyak kepentingannya, yang anak kita sendiri sakit, orang tua kita begini, kita sendiri punya hajat ini itu, sibuk dengan urusan kita pribadi, keluarga. Sehingga doa kita di waktu-waktu penting yang mustajab, waktu sujud, antara adzan qomat, dan waktu-waktu yang lain, qiyamul lail, doa kita untuk diri kita sendiri, ya Allah sembuhkan anakku, orang tuaku, ini rizkiku, ini itu. Adakah yang kemudian berdoa untuk pemerintahnya? Ya Allah, benahi pemerintah kami, beri mereka kesolehan, beri mereka orang-orang dekat yang baik, yang mengantar mereka taat kepadamu, lindungi mereka dari segala makar kejelekan, jadikan mereka rahmat bagi kaum muslimin, dan semisalnya. Adakah yang doa seperti itu? Menyisihkan sebagian waktunya untuk mendoakan pemerintahnya. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Perkara yang ketiga diajarkan pula untuk umat ini mudah memberi uzur kepada pemerintahnya. Memberi uzur dari kekurangan atau kesalahan-kesalahan mereka. Disebutkan oleh Imam At-Tirtushi rahimahullahu ta'ala, kalau kalian mendapati pemerintah kalian itu baik, banyaklah kalian bersyukur dan memuji Allah. Kata Tirtushi, namun jika kalian mendapati dari pemerintah kalian sesuatu yang kalian tidak senangi, kalian benci, maka sadari itu akibat dosa kalian sendiri, akibat kemaksiatan kalian. Allah balas dengan adanya pemerintah, pemimpin yang zalim dan tidak mengenakkan kaum muslimin, melukai kaum muslimin dan perasaan mereka. Kata Imam Tirtushi, namun hendaknya kalian memberi uzur kepada pemerintah kalian. Kenapa? Kata beliau, satu, karena banyaknya problem yang mereka hadapi, numpuk permasalahan-permasalahan itu, dan beratnya PR yang harus mereka selesaikan di seluruh wilayah negerinya. Bukan main. Gak usah jauh-jauh terlalu besar negeri negara. Pondok pesantren aja. Bahkan mungkin terlalu besar pondok pesantren. Rumahmu sendiri. Rumah kecil. Ya Allah, 10 meter kali 10 meter. Taruhlah segitu. Ketika rumahmu banyak PR-nya, bocor sana sini, temboknya rusak, vokte, keramiknya ada yang terkelupas, ya, kamar mandinya bocor, selokan mampet, ini itu kompor nggak mau nyala, banyak sudah, stres kamu. Dalam situasi seperti itu, kira-kira misalnya istrimu menghujat kamu, ayo, kamu ini memang suami tanggung jawab, gak bisa cepat menyelesaikan masalah. Apa gak terpancing marah kamu? Kamu berat memikirkan ini belum selesai, tembok belum selesai, kompor belum selesai, kamar mandi, selokan, ini itu. Kamu sendiri berat menyelesaikannya satu persatu. Itu baru rumah kecil. Kif itu negara, berapa PR-nya, menumpuknya masyakil, problem sana sini, yang pidana, yang perdata, yang kasus ini, yang kasus itu, negara ya ikhwan, yang kebanjiran di sana, gunung meletus di situ, yang ini seperti ini, pulau sana begini, provinsi sana begitu. Banyak problem mereka. Sesuatu yang kata Imam Tirtushi menuntut kamu mudah untuk ngasih uzur. Seharusnya kasihan mereka. Mudah-mudahan Allah ringankan bebannya, Allah bantu. Segitu banyak masalahnya. Demikian pula alasan yang ketiga, istilaful a'da wa irdha'il awliya. Mereka harus menjaga kesetiaan rakyatnya, warga negaranya. Tidak hanya itu, menjaga bagaimana musuh tidak semena-mena lawan, agar tidak semena-mena kepada negaranya, menjaga hubungan baik bilateral antara negeri satu dengan yang lain. Ditambah lagi dengan sekian problem ini, qillatun nasih, sedikit yang bernasehat untuk mereka. Ada? Kalaupun ada, wallahu a'lam, sangat sedikit yang bernasehat betul-betul ingin terbaik untuk pemerintahnya, betul-betul ingin terbaik tulus dari hatinya untuk negerinya, untuk kemaslahatan negerinya, mana yang terbaik. Murni dia tidak ingin keuntungan untuk pribadinya. Murni dia tidak memikirkan keuntungan partai politiknya. Murni bagaimana agar negaranya mendapat yang terbaik, pemerintahnya mendapatkan yang terbaik. Orang seperti ini, ya Allah, kalaupun ada, mungkin hitungan jari pun gak sampai. Siapa yang menasehati pemerintah ini? Apa seharusnya langkah tepat yang harus mereka ambil? Dia kan butuh nasihat, dia butuh pembisik. Yang bernasihat sangat sedikit kepadanya. Di saat dia gak mungkin bisa memecahkan semua itu seorang diri, penasehatnya sedikit. Yang memberi advis, memberi masukan, memberi nasihat terbaik baginya, sedikit sekali. Ditambah lagi kathratu tadlis wattoma, banyaknya tadlis, penipuan dan tamak, ambisi. Yang ini punya ambisi itu, yang ini memanfaatkan momen, yang itu ingin keuntungan, yang ini mengeruk harta negara, yang sana satunya lagi demi kepentingan parpolnya, yang itu demi kepentingan ormasnya, yang ini masing-masing punya kepentingan. Yang dia pikir saat itu bukan mana yang terbaik untuk negaranya. Yang dia pikir saat itu bukan mana yang terbaik untuk rakyatnya, untuk pemerintahnya, tapi bagaimana dia dapat untung bisa memancing di air keruh seperti ini. Gak peduli apa dampaknya, tidak peduli apa akibatnya. Banyak sekali di sekeliling penguasa itu orang-orang seperti ini. Ini semua, kata Imam Tortusi, membuat kamu harus memberi udzur kepada pemerintah. Miskin mereka. Kasian. Dikelilingi sedemikian rupa, menghadapi tadi PR dan problem yang menumpuk dan begitu banyak. Kamu gak ngasih udzur yang adil, yang objektif. Kamu sendiri kalau di saat seperti itu gak dikasih udzur oleh orang lain, kamu akan marah-marah, gak terima. Gampangannya tadi, gambaran kecil kamu di rumah tadi. Sudah seperti itu misalnya, nas'alullah al-afiyah, contoh saja. Sudah seperti itu anakmu oknama di rumah sakit. Dan tidak mau tahu orang yang mencela kamu. Kamu ini gimana, bapak yang gak tanggung jawab. Itu anakmu sedang oknama rumah sakit, tuh selesaikan itu ininya. Tukangnya pak minta ini biaya untuk beli ini beli itu. Bagaimana bapak ini? Semua orang hujat kamu, gak ada yang mau ngasih udzur. Kalau orang yang bijak ngasih udzur, kasihan ini orang. Sedang banyak problemnya. Harus dibantu. Kan begitu seharusnya. Itu gambaran kecil, miniatur. Kif, ini negara. Daulah. Udzur diberikan kepada pemerintah, termasuk ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar kita gampang dan mudah, banyak-banyak, sering-sering memberi udzur kepada mereka. Salah keputusan mereka, ternyata keliru kebijakan yang mereka ambil, ternyata itu berat, ternyata itu merugikan, ya udzurlah karena tadi, alasan-alasan tadi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sejarah perjalanan kaum muslimin, yang penting bagi kita, para panutan kita, toladan kita, para imam-imam Ahlus Sunnah, ulama kibar, orang-orang yang Allah perintah kita berteladan kepadanya. Yang namanya kekuasaan, kata Al-Imam Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan Al-Syeikh rahimahumullah, dalam kekuasaan banyak terjadi kekurangan, kezoliman di sana sini, banyak terjadi kerusakan kekuasaan. Segalanya ada di tangan dia. Dia yang kuasa. Dia mau bilang apa, dia ingin apa, bisa. Kecuali sedikit dari penguasa-penguasa itu yang betul-betul takwa kepada Allah, iman, takut, tidak takut kepada Allah, tidak menjadikan kekuasaan itu alat untuk kepentingan pribadinya, untuk keuntungannya. Selain masa-masa keemasan dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhum, Umar bin Abdul Aziz, dan beberapa gelintir dari para pemimpin-pemimpin itu yang dikenal kesolehan dan ketakwaannya. Namun banyak dari mereka ya seperti itulah. Kekuasaan itu syarat dengan kemewahan, dengan kehidupan yang ya demikianlah keberadaannya. Tetapi yang penting bagaimana ketika terjadi kerusakan, bahkan kemaksiatan besar di masa pemimpin-pemimpin itu, sikap para imam, para ulama sunnah sama, tidak berubah, menjaga prinsip-prinsip ahlu sunnah tadi, dan mereka tetap tidak mau menarik, mencabut tangannya dari ketaatan kepada pemerintahnya. Tidak mau mereka menentang dan melawan atau mencela pemerintahnya. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, siapa yang tidak kenal kejamnya, bengis, diktator, saffakud dima, tukang penumpah darah. Gampang sekali dia bunuh orang, dan banyak sekali korbannya, bahkan di kalangan afadhil. Korbannya bahkan orang-orang besar, sebagiannya bahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dibunuhnya Sa'id ibn Jubair, dibunuhnya Abdullah ibn Zubair, padahal dalam keadaan Abdullah bin Zubair saat itu sudah menyerah diri, menyerahkan diri dan mau memberi ketaatan, mau berbaiat kepada khalifah Abdul Malik bin Marwan. Tetap gak mau didengar oleh Hajjaj dan dibunuhnya, sahabat yang mulia. Kekejaman Hajjaj bin Yusuf. Saat Marwan bin Hakam turun dan Abdul Malik bin Marwan naik menggantikan posisi sebagai putra mahkota, dalam keadaan ahlul hal wal aqd yang biasa memilih dan menentukan khalifah selanjutnya fulan, lalu dibaiat. Keadaannya saat itu Abdul Malik bin Marwan ambil alih kekuasaan tanpa ditunjuk oleh ahlul halli wal aqd. Tapi kekuasaan ada di tangannya. Dia yang pegang negara. Dia sebagai khalifah saat itu, Amirul Mukminin. Dia yang punya wewenang dan kekuasaan. Intinya saat itu tidak satu pun dari para ulama salaf yang ada yang menentang baiat kepadanya. Enggak satu pun. Semua taat. Kami dengar, kami taat kepada Abdul Malik bin Marwan. Perbuatannya tadi, Sa'id bin Jubair imam, murid senior Ibnu Abbas, dibunuh oleh panglima perangnya Abdul Malik bin Marwan, Hajjaj. Abdullah bin Zubair, sahabat yang mulia, dibunuhnya pula. Tidak ada yang kemudian mempermasalahkan. Gak bisa kita taat, gak bisa kita baiat. Ya Abdul Malik bin Marwan ini banyak masalah. Itu panglimanya begini, begitu. Gak ada. Dengannya mereka menjalankan ketaatan-ketaatan agama dan rukun-rukun Islam, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, sholat Jumat bersamanya, Ramadan, Id, lima waktu, haji bersama khalifahnya Abdul Malik bin Marwan. Abdullah bin Umar Ibnul Khattab termasuk salah satu dari sahabat yang masih sempat menemui zaman Hajjaj. Dan beberapa a'immah tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Ibrahim at-Taimi, dan para tokoh-tokoh ulama tabi'in yang ada di zamannya. Sama. Gak ada mereka kemudian mengajak dan mengerahkan massa untuk melawan atau menurunkan rezim Abdul Malik bin Marwan. Gak ada. Mereka taati. Begitu berlanjut sikap mereka ini bersama setiap pemimpinnya, baik itu pemimpin yang saleh ataupun itu yang fajir. Bani Abbas demikian pula. Mereka Abbasiyah, dinasti yang berikutnya, menguasai negeri-negeri kaum muslimin bukan dengan pemilihan yang sah oleh ahlul halli wal aqd. Bukan ditunjuk kamu pantas memimpin ini itu, enggak. Tapi mereka peroleh itu dengan kekuasaan. Mereka kudeta, mereka memberontak, mereka dapati itu kekuasaan, jatuh Umayyah. Mereka yang berubah menjadi pemimpin negeri. Dan banyak yang mereka bunuh korban dari Bani Umayyah, banyak sekali berjatuhan. Mereka bunuh di hari itu pula Ibnu Hubairah, gubernur Irak di masanya dari Bani Umayyah. Disebutkan As-Saffah khalifah pertama Abbasiyah, Abul Abbas As-Saffah, dalam satu hari membunuh lebih dari 80 pembesar-pembesar Bani Umayyah, yang menterinya, gubernurnya, orang-orang dalam, dibunuh dengan kejamnya sampai dijuluki As-Saffah. As-Saffah itu yang menumpahkan darah, pembunuh berdarah dingin. 80 orang sehari. Bukan selama dia memimpin, bukan satu tahun, bukan satu bulan, satu hari. As-Saffah. Bukan hanya itu, dia masuk istana negara Bani Umayyah, jasad jenazah-jenazah Bani Umayyah yang sudah mati dibunuh, dia perintahkan kepada pasukannya Abbasiyah untuk dikumpulkan, ditumpuk, Jadi satu seperti amben, meja besar begitu, lalu ditutupi kain. Jasad-jasad ini tadi jenazah muslimin ditutupi kain, kemudian dia bikin pesta besar-besaran. Dia sembelih kambing, dia sembelih onta, dia bakar dan dia makan di atas jenazah-jenazah itu bersama pasukannya. Ada pemimpin seperti ini? Ini yang dibunuh bukan orang biasa, orang-orang terhormat dulunya, khalifah, keluarganya, menteri-menterinya dari Bani Umayyah. Dia pesta, pesta pora besar-besaran di atas jenazah-jenazah Bani Umayyah yang telah dibunuh dan dibantai. Tetapi itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting di hari itu, di masa itu, dan tahu semua kejadian ini berlangsung, ada imam-imam sunnah. Ini yang sekarang jadi panutan kita. Di situ ada Imam Auza'i, Abdurrahman bin Amr. Di situ ada Imam Malik ibnu Anas, gurunya Imam Syafi'i. Di situ ada Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, gurunya Imam Malik. Di situ ada Laits ibn Sa'ad, imamnya Mesir di zamannya. Di situ ada Imam Atha ibn Abi Rabah, yang kata Imam Syafi'i tentang Imam Atha ibn Abi Rabah ini, kalau aku menghadapi masalah sulit tidak bisa aku pecahkan, gak mampu beliau berijtihad, Imam Syafi'inya. Dalam masalah ini, kata Imam Syafi'i, aku rela dan aku cukup puas ridho untuk taklid dalam bab masalah ini kepada pendapat Imam Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah ini khalifah. Kalau di musim haji mengumumkan kepada kaum muslimin, tidak boleh ada yang berfatwa, tidak boleh ada yang menjawab pertanyaan. Sementara musim haji kan banyak permasalahan, orang terjadi begini butuh tahu, tanya, kif aku begini apa hukumnya, terjadi begini bagaimana hukumnya, boleh tidak, apa yang harus saya lakukan. Orang banyak kejadian. Khalifah menentukan tidak boleh. Ulama banyak, bukan gak ada, ulama banyak. Khalifah tentukan tidak boleh ada yang berfatwa, tidak boleh ada yang menjawab pertanyaan kecuali Imam Atha ibn Abi Rabah. Kedudukannya begitu tinggi. Di situ ada Atha ibn Abi Rabah di masa itu. Tidak satu pun dari para imam ini yang kemudian menentang As-Saffah. Tidak satu pun dari toladan-toladan kita ini yang mengajak kaum muslimin untuk demonstrasi melawan rezim kedzaliman Abul Abbas As-Saffah. Kamu sudah tahu background-nya seperti itu tadi. Itu cuplikannya. Belum kekejaman-kekejaman yang lainnya. Enggak ada. Mereka tetap sibuk mendakwakan Islam, mengajarkan ilmu kepada umatnya. Mereka ajarkan pokok-pokok prinsip Ahlus Sunnah ini yang mendapat kekuasaan dengan cara dia seperti itu, ya sudah, dia yang pegang kendali sekarang, dia yang menjadi pemerintah kita, ya kita taati, kita patuhi. ni a'immah. Bahkan disebutkan saat Al-Abbas naik, Abul Abbas Safah ini naik khalifah, dia perintahkan orang yang baiat kepadanya harus menceraikan istrinya. Maunya agar dia tahu betul-betul baiat itu dari lubuk hatinya, enggak setengah-setengah, enggak setengah hati. Enggak gampang mencerai istri dalam keadaan masih dia cintai, masih dia senangi. Kalau dia mau mencerai istrinya demi baiatnya kepada khalifah, berarti betul-betul dia itu mau taat kepada khalifah, maunya seperti itu. Bimbang pasukan. Kalau bahasa sekarang TNI Polri-nya bingung. Bagaimana kita baiat? Istri yang masih kita cintai disuruh mencerai. Mereka datangi Imam Malik. Mereka tanya, bagaimana Imam Malik? Ini ada perintah, putusan dari khalifah, harus mencerai istri, sementara kita masih sayang, cinta kepadanya. Kata Imam Malik, itu perceraian mukroh. Kamu dalam keadaan dipaksa, bukan dari diri kamu, tidak teranggap ceraimu. Tidak teranggap kamu telah menceraikan istrimu, itu masih istrimu yang sah. Tidak jatuh talak darimu karena itu. Itu jawaban Imam Malik. Ilmiah. Entah bagaimana redaksinya oleh orang-orang yang hasad, disampaikan kepada Khalifah Safah bahwa Malik ibnu Anas menentang baiat kepadamu. Kan beda. Imam Malik tidak menentang baiat. Beliau menjawab cerai yang semacam itu tidak teranggap, gak jatuh. Bukan masalah baiatnya. Baiatnya beliau tetap kepada khalifah. Al-muhim, fitnah tadi bukti betapa pemerintah itu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bernasehat, orang-orang yang punya kepentingan tertentu, menipu, tadlis dan lain sebagainya, pembisik-pembisiknya. Ditangkap Imam Malik, dipenjara, disiksa karena dianggap menentang baiat kepada khalifah As-Saffah. Al-Muhim sampai sekian waktu setelah disiksa dikeluarkan beliau, syafaat dari adik As-Saffah Abu Ja'far Al-Mansur, sampai beliau dikeluarkan. Umat dalam keadaan menunggu dan pingin tahu diapakan imamnya, ulamanya. Mereka sangat cinta kepada Imam Malik, sangat hormat, sayang, dan sangat memuliakan beliau. Ditanya Imam Malik oleh mereka, diapakan Anda? Bagaimana Anda selama di penjara? Imam Malik sadar, rahimahullah, gak mungkin dalam situasi seperti itu beliau mau berdusta atau bicara apa adanya. Kedua-duanya mafsada, fitnah. Dusta beliau katakan, oh saya dihormati, dijamu, gak mungkin itu, gak boleh, haram. Berbicara jujur apa adanya pun juga fitnah. Saya disiksa, saya diperlakukan demikian, tidak hormat, saya begini, akan memprovokasi orang. Marah mereka, ulamanya diperlakukan demikian, bisa-bisa mereka akan nuntut, melawan kepada khalifah. Dan itu tidak diinginkan oleh Imam Malik. Maka beliau hanya menjawab kata-kata emas, laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Tidak semua yang diketahui bisa disampaikan. Hanya itu yang beliau jawab, tidak lebih. Kondusif, gak ada pergolakan, tidak ada demonstrasi, tidak ada kecaman, tidak ada hujatan, tidak ada celaan. Ini panutan kita. Para imam, ulama-ulama yang mengerti agama, yang mengerti syariat Islam, ajaran Allah dan Rasulnya, datang lapisan berikutnya, generasi selanjutnya. Di situ ada Imam Ahmad seperti tadi, di situ ada Imam Bukhari, ada Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, ada Abu Hatim, ada Ahmad bin Nuh, ada Ishaq bin Rohuya, yang di masa mereka para khalifah, para pemimpin itu juga banyak terjadi padanya bid'ah, bahkan sebagiannya kekufuran dan kemungkaran-kemungkaran berat. Sekali lagi, dari para panutan kita, tidak satu pun yang kita jumpai mereka menentang dan melawan pemerintahnya. Tidak satu pun dari mereka yang mencela atau bahkan mengeluarkan statement yang tersirat di situ hujatan atau celaan kepada pemerintah. Enggak ada. Sikap mereka ma'ruf, sama menyerukan kepada ketaatan, bersabar. Enggak boleh orang menentang, tidak boleh orang mencela. Tidak ada beda mereka dengan pendahulu-pendahulunya. Itu sikap dari sejarah bagaimana para imam, para ulama salaf mensikapi penguasa-penguasa yang ada di zaman mereka dengan berbagai kemungkaran, kezoliman dan kejahatan yang mereka perbuat di masa kekuasaan mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya perlu kita mengenal dan mengetahui beberapa pokok kaidah yang menjadi kaidah dasar bagi ahlu sunnah dalam menghadapi pemerintah, mensikapi penguasa. Ada beberapa kaidah dan perkara pokok yang itu disepakati dan ma'ruf di kalangan salaf dan ulama sunnah. Insyaallah itu akan kita kaji pada sesi yang berikutnya nanti. Waffaqallah al-jami' lima yuhibbu warda, salatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahirabbil alamin.